Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa dama. Istami' liqra'i akhana Abu Sufya. Yukamil atau yukmil? Yukamil tumuna au rubwa disi au mas badan wabatul nasi yakfadu metode menghafalnya berbeda-beda dari masing-masing individu, dari satu orang dengan orang yang lain. Sebagian orang menghafal Al-Quran ayat demi ayat, satu ayat maknanya bahwasanya dia menghafal ayat satu ayat, dia membacanya pertama kali, kemudian mengulang-ulangnya yang kedua, dan yang ketiga sampai dia menghafalnya, kemudian dia menghafal setelahnya ayat setelahnya, kemudian dia menyempurnakan 1/8 aus atau 1/4 juz atau yang semisal baik. Ini jawaban dari pertanyaan wa kaifa yahfadzul insanu wa yuhafidzu ala ma hafidza. Nah, maka metodenya hifdhu takhtalifu min syakhsin li akhar. Takhtalifu, mana fa'ilnya? Ikhtalafa yakhtalif, mana fa'ilnya ya Pak Sofia? Satir hiya kembali ke nah, kembalinya ke depan, ke setelahnya, sebelumnya. Kembalinya ke Toriqoh Mu'annas. Akhara Abu Luqman, rafa'na subjek. Kenapa? Lebih-lebih kemana? Nah, huruf dia tanda jarnya dengan apa? Kenapa? Karena menyesuaikan ilahnya. Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wazan apa ini? Fu'al. Akhor fu'al. Akhor. Fu'al itu ukhor. Af'alu. Aslinya apa ini? Akhor. Af'alu. Ba'dun nasi yahfadu al-Qur'ana ayatan. Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Ayatan padahal apa? Padahal sebagian fa'at minal qul. Nah, bimana anau yahfadu ayatan yakra'uha awalan summa yuradiduha thanian wa thalithan. Awalan nasab sebagai maf'ul bih dari yaqra'uha, sudah ada maf'ul bihnya dhamir ha, sementara yaqra'u butuhnya satu maf'ul, sehingga awalan bukan maf'ul. Yaqra'uha fil awal gitu, wallahu'alam. Mansubun isqatul khafif, membacanya pertama kali, kemudian mengulang-ulanginya fitani, wathalis. Hatta yahfadoha, yahfado. Sebagai, kenapa? Madhabnya siapa ini? Kufiyun. Kalau Basriun? An mutmarah apa? Ujuban atau jawazan? Ujuban. Summa yahfadho, yahfadho. Atap ke? Sampai dia menghafalnya, kemudian sampai dia menghafal yang setelahnya. Atau kalau mau dijadikan jumlah baru ya summa yahfadhu ya. Nah, bukan atau. Dia sampai dia menghafalnya, kemudian dia apa? Ini kalimat baru ya. Dia membaca pertama, dua, mengulang kedua, ketiga sampai menghafalnya. Kemudian setelah itu dia menghafal yang ayat yang setelahnya. Summa yukmilu sumuna au rubu al juz'i au ma asbaha dzalika. Stamir. Qala syekh, wa badal nasi yaqra'u ila ila sumuni jami'an wa yuraddiduhu hatta yaqra'uhu. Wa mithlu hadha la yumkin an nahkuma alayhi. La yumkinu. La yumkinu an nahkuma alayhi. Bi qa'idatin 'amatin yakfi. Dan sebagian orang membaca sampai seperti 8 secara keseluruhan dan mengulang-ulangnya sampai dia menghafalnya. Dan seperti ini tidak mungkin untuk kita menghukumi atasnya dengan satu kaidah yang umum. Diserahkan masing-masing ya, yes. Kalau yang pertama tadi membaca satu ayat dihafalkan, digabung. Kalau yang kedua ini apa? Dia langsung baca banyak, seperdelapan juz, ya. Kemudian dengan mengulang-ulang seperdelapan itu dibaca terus, ulangi lagi sampai hafal gitu. Nah, seperti ini tidak bisa dijadikan patokan satu kaidah umum menghafalkan harus demikian, tidak bisa. Baik. Istamir ya, Fana. Fana kulu bil insani istakmala matrohu munasiban laka fi hifdil Qur'an. Fi? Fi hifdil Qur'an. Qur'ani. Qur'ani. Fa inna al-muhimu ayyakuna indaka ilmun lima hafidta maka arotka rujua ilaihi wa ahsanu ma sudah dulu. Maka kita katakan untuk bagi seseorang mengamalkan menggunakan yang dia lihat yang cocok di baginya sesuai sesuai mungkin baginya. Di sini fil istamil, karena di sini mukhatab ya, fil insan istamil atau istamala boleh juga, ma tarahu munasiban laka fi hifdzil Qur'an, bagi seorang untuk menggunakan apa yang kamu memandang, kamu meyakininya atau memandangnya. Di sini ro'anya bukan ro'a basori ya, bukan ro'a mat, melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Kamu meyakininya sesuai untukmu dalam baca, dalam menghafal Al-Quran. Nah, akan tapi yang paling penting adalah kamu memiliki apa? Terhadap apa yang telah kamu hafal, kapan saja kamu ingin mengulang atau merujuk padanya. Insan istamala ma tarahu munasiban, munasiban hal, nah, apa yang kamu lihat kemudian sesuai, cocok. Ayakuna indaka ilmun, ilmun. Nah, khabarnya mana? Nah, khabar muqaddam, isimnya muakhar. Mata aradta ruju'a. Maful B. Buluk, mana udah baca tadi ya? Buluk, ikhra. Watanuma ra'aitu fil ilmi anal insana ida habidha syai'an al-yawma yakra'u yakra'u hu mubakiran sobahit tali sobaha sobaha tali talia talia fa'ina hadha yu'inu katiran ala ala hib ala hibdin hibdi ala hibdi ma habidahu fil yawmil awali ada syai'un fa'atuhu fa'atuhu ana ana fa'ina hadha yu'inu ala hibdil jayyidi, dan yang bagus apa yang menurut saya di dalam masalah ilmu, bahwasanya manusia jika menghafal sesuatu pada hari ini, dia membacanya pada dimulai pagi hari. Mubakirun as-sobaha, ini berpagi-pagi di waktu pagi hari berikutnya. Berpagi-pagi pada suatu pagi. Pagi setelahnya. Hari ini dia hafal, besok pagi dia baca, dia. Nah. Karena ini akan menolong. Membantu. Akan membantu banyak dari hafalan apa yang telah dia hafal di hari yang kemarin. Dan ini sesuatu yang aku lakukan. Maka sebenarnya ini membantu di dalam bagusnya hafalan. Untuk 6 hafalan yang bagus. Wa ahsanu ma ra'aitu fil ilmi anal insana. Mana isim ana man khabarnya? Isimnya insana. Khabarnya? Jumlah setelahnya. Idza hafidha syai'an, syai'an. Lepas. Maful bi al-yawma. Al-yawma. Dorof. Yaqra'uhu mubakiran as-sobaha. Mubakiran. Dorof setelahnya. As-sobaha. Dorof. Mubakiran sebagai hal. Berpagi-pagi dia membacanya. Mungkin bisa, bisa jadi dengan dijadikan bacaan ketika sholat duha. Nah, atau yang semisalnya hafalan yang telah dia hafal dia baca di pagi-pagi itu atau di murojaah gitu. Fa inna hadha yu'inu katsiran. Yu'inu rafa'na nasab jar. Bagaimana? khobar inna. Tujuh, Abdillah. Hah? Nah, maksud jebakannya Bu Lukman ini. Yu'inu di sini bukan sebagai khobar inna, rofaknya, karena dia fi'il mudhari'. Rofaknya karena ditajarrudi minan nasib wal jazim. Kosong dari alat penasab dan penjazim. Lalu mana khobarnya? Jumlah. Yu'inu dan fa'ilnya. Isimnya mana? Isim isyarah. Za di situ. Haknya tanbih, zanya isim isyarah, isim inna. Yu'inu ada fa'ilnya di sini. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke hadha. Fi'il fa'il, fi mahli raf'in, khobar inna. Kathiran. Anda ya fana abai sahib. Ini pelajaran dusul lughah ini, terakhir. Jadi apa? DL, terakhir kita bahas apa? Yes, belum terakhir lah, akhir-akhir ini. Kemarin terakhir master. Hai'ah. Master Marroh. Terus? Naib Anil Masdar. Ya ini mengganti Masdar. Karena dia apa? Sifat dari Masdar yang mahdhuf. Yu'inu i'anatan kathiran. Membantu dengan banyak. Ini bantuan yang banyak. Begitu. Memberikan bantuan, pertolongan yang banyak untuk menghafal. Ma hafidhahu fil yawmil awwali. Hada syai'un. Syai'un. Badal dari. Kalau badal itu setelahnya. Kalau di alif lam, arifat. Hada syai'u. Nah itu baru badal. Kalau ini setelah hada nakirah. Sebagai apa berarti? Hada kitabun. Hada kitabu jadidun. Kalau hada kitabun, kitabun sebagai apa? Khobar. Hadanya mubtada. Hada mubtada, kitabun khobar. Kalau hada kitabu, hada mubtada, alkitabu badal, jadidun khobar. Lihat, setelah hada ini, tidak ada alif lamnya. Maka tidak bisa badal, karena tidak pas kalau diartikan sebagai badal. Sehingga hada, apa tadi? Syai'un. Syai'un sebagai khobar. Fa'altuhu ana. Ana. Taukid. Taukid. Dari mana? Mirta. Satu huruf dikatakan. Mirta. Fa'inna hadha yu'in. Mana isim inna, mana khobarnya? Khobarnya? Jumlah. Yu'inu dan fa'ilnya. Al-hifzi. Lukman. Mencerur kenapa? Masukkan ala. Al-jayidi. Na'at. Na'at apa? Na'at lafzi. Waduh, dicampur bau lagi. Kalau lafzi makna itu taukid. Kalau bayan sama atof. Atof bayan, atof nasak. Nah, kalau naat itu apa? Pembagiannya? Apa, Bu? Apa labas? Naat hakiki atau sababi? Nah, kalau badal, apa? Kul minal kul, fa'at minal kul, nah, istimal, badal gholat. Jadi jangan dicampur. Naat apa? Naat lafzi. Naat bayan, gak ada. Naat apa berarti? Hakiki. Nah, mustamir ya, lanjut sedikit kok mesti tutup. Ini sudah dua kali soalnya pertemuan satu soal ini tidak selesai. Ammal wa'idu ala man yunsa yansa yansa qala imamu ahmad du qala imamu ahmadu ma asyaddu asyadda ma asyadda ma warada fihi ay hafadu hifzi hi'adu hifzu hifzi hifzi ayatan bin hifzi ayatin wa nasiyaha wal muradu bidzalika min man man a'rada anha hatta tarakaha wa amma man nasiyaha li sababin tabi'in au li asbabin kanat wajibatan asgholathu fa inna hada la yalhaqu bihi ismun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun peringatan, ancaman. Adapun ancaman atas orang yang lupa. Lupa apa? Lupa tidak menghafal. Bukan lupa tidak menghafal. Lupa apa yang sudah dihafal. Wis apal lali. Nah, ancamannya. Qala Imam Ahmad telah berkata Imam Ahmad rahimahullah taala. Manya mata ujuki alangkah kerasnya apa yang datang padanya. Ini alangkah kerasnya, dahsyatnya apa yang datang. Yaitu masalah apa? Yaitu masalah dia menghafal ayat dan melupakannya. Dan yang dimaksud dengan yang dimaksud itu adalah orang yang berpaling darinya hatta sampai dia meninggalkannya. Dan adapun orang yang lupa melupakannya disebabkan karena tabi'i, karena sebab yang tabi'i atau sebab-sebab yang mengharuskan menyibukkannya, maka sebenarnya ini tidaklah mendapatkan dengannya dosa. Dalilnya ini. Dalilnya wajib dari belum nafsan tidak usah. Paham ya? Jadi yang mendapatkan ancaman itu bagi yang apa? Akrodo berpaling, tidak mau menghafalnya, tidak mau mengulangnya sampai meninggalkannya. Kalau dia sudah berusaha menghafal, murojaat, tetap masih lupa, tidak mendapatkan dosa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalil yang berikutnya. Iqra. Sabata fi ilmadi fa'ala. Waqad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Sallu li ashabihi fanasiya ayatan fadzakkarahu ahadu sahabati biha ba'da salati faqala hala kunta Zakartani. Kafnya di atas itu juga. Fa'ala. Halla kunta zakartani biha. Fal insanu alladhi yansahu tahawunan bihi. Tahawunan bihi. I'raban. Wa i'raban anhu. Wa i'raban anhu la syakka. Annahu khasirun wa annahu mustahikun mustahikul ismi. Kalau mau dibaca idhofah, boleh ini idhofah ma'nawiyah, idhofah lafziyah, mustahikul ismi, atau kalau mau dibaca na'am tidak didhofahkan yang mustahikun al-isma. Nah, isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Kalau mau dibaca mudhaf-mudhaf ilaih bisa, tapi ini idhofah apa? Lafziyah. Mustahikul ismi. Wa ammal ladhi. Wa ammal ladhi yansahu li syai'in wajibin alaihi au jarihi. Au jabah. Au af'ala. Aujabahi. Aujabahu domir. Kalau hi itu kalau setelahnya kasrah bihi. Aujabahu Allah subhanahu wa ta'ala alaihi au nisyanan tabi'iyan fahada la yalhaquhu syai'un. Dan sungguh telah tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau sholat mengimami para sahabat lalu beliau lupa satu ayat, maka salah seorang dari sahabat itu mengingatkan beliau dengan ayat yang lupa tadi. Setelah sholat. Kemudian berkata Rasulullah bersabda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau tidak mengingatkanku tadi dengannya? Hala ini apa ini? Ustub apa ini? Halla itu apa ya, Pak Lukman? Baktilah. Masak. Anbi. Nek. Apa, Raihan? Nek apa? Ini kan termasuk uslub dari uslub-uslub yang min anu'i tolab. Sofia. Amr. Untuk. Permintaan dengan keras, apa namanya bahasa Arabnya? At-tahdid. Nah, kalau pakai ala, al-arad. Permintaan dengan lembut. Maka ini hala. Kenapa kamu tidak mengingatkanku dengannya? Ini Rasulullah lupa ya. Baik. Maka seseorang yang melupakannya. Karena, nah ini apa kalau tahawunan ini? Karena itu. Makul li. Karena bermalas-malasan, karena meremehkannya. Dan. Karena. Karena. Berpaling darinya. Tidak ragu lagi bahwasanya dia adalah orang yang khasir, merugi. Dan dia berhak mendapatkan dosa. Dan adapun orang yang lupa dikarenakan karena selain li syai'in, suatu perkara yang mengharuskannya dan yang aujabahullahu alaihi, yang Allah telah tetapkan atasnya, atau karena atau lupa yang tabii, itu tabiat, maka ini tidak ada dosa baginya. Nah, tidak mendapatkan apa-apa. Ini tidak mengapa. Hasil hakku syai'un atau ismun. Kalau yang dilafaz di atas tadi ismun, yang tidak mendapatkan dosa. Allahu a'lam bissawab. Nasrul jihad. Nah. Dia diidhofahkan. Iya. Idhofahkan kepada juz'i itu loh. Yuk milu sumunal juz'i au rubu al juz'i itu asalnya. Kalau enggak ada juz'i. Kalau nunnya dikasih fathah ya tanggung itu. Sumunan. Nah ini kalau kamu baca sumunan ya enggak bisa. Wong nunnya aja enggak ada alifnya. Bukan, sumun. Bilangan pecah nih. Rubuk, sumun, nis. Bisa. Dari mana? Ya enggak. Enggak. Bukan. Mahfuz bi menyempurnakan 1/8 atau 1/4 juz. Kenapa dia enggak ditanwin? Karena dia mudhof.